السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Satu. Satu kosong dua. Oh, sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata Syekh Marbawi di dalam syarah Tirmizi, ketahui olehmu wahai saudaraku, bermula perempuan-perempuan atau isteri itu disuruh oleh syarak berhias di rumah suami kerana menunjukkan pada suami dan menyukakan dia kan suami. Maka siapa-siapa perempuan yang menurut suruh syarak itu, maka sungguhnya berjalan betul ia. Berkata Syekh Marbawi, Syekh Marbawi ni dia seorang ulama tersohor lah. Dia orang Malaysia lah. Eh? Syekh Idris Marbawi, orang Lubuk Merbau, Perak. Dilahirkan di Perak, dibesarkan di Mekah, kemudian menghabiskan usianya di Mesir. Neh, ha. Ulama tersohor lah. Kerja dia mengajar karang kitab. Neh, ha. Kalau kita pergi Mesir ada jual kitab ni. Buku-buku hok ustaz-ustaz, doktor-doktor Malaysia ada jual Mesir. Ha, kitab dia ada. Neh. Ha. Pasal dia tulis bahasa Arab kitab, sohor kitab dia. Eh? Ha. Dikata tu dalam kitab Syarah Tirmizi. Syarah Tirmizi ni kitab yang paling besar dalam mensyarahkan hadis sahih Tirmizi. Neh? Ha. Besar daripada hak dikarang oleh ulama-ulama Arab lagi. Neh? Ha, besar dia lagi. Tapi kita tak kenal Syekh Marbawi, dia ahli dia kena. Nah. Ha. Macam set motor kau. Eh, ha, mak lepik. Mak lepik kalau tanya barang-barang ngai tak kena. Tak reti. Nah. Ha. Kalau set ngai tak reti barang-barang motor. Nah, ha, dia ahli dia tahu. Nah. Ha. Maka orang ahli agama sebut Syekh Marbawi kena. Dah kita ahli dia. Kita dah kena ke tak? Tak kena. Dah kita kenal dia. Siti Tanjung Perak. Faham tak? Labu-labi. Ha, kita ahli lara panggil. Faham? Ha, dia tengok mana yang kita ingat. Eh? Ha, dia panggil ahli lara. Tu tak? Ha, ahli lara. Dah ulama tak kena. Pelakon kena. Dah ahli lara. Haji-haji bahan lara panggil. Ke mana? Allah Rabbi. Dia kata, ketahui olehmu hai saudaraku, bermula perempuan-perempuan, orang puang lah, atau isteri itu disuruh oleh syarak berhias di rumah suami kerana menunjukkan pada suami dan menyukakan dia kan suami. Ha. Jadi hukum berhias di rumah ni sunat orang puang. Kalau suami dia suruh, jadi wajib. Faham? Ha. Berhias ni mana pakai lawa lah di rumah. Faham lagi? Eh? Dia kalau pakai baju biasa, dia panggil beriah. Baju awak duduk dapur panggil beriah awak. Eh? Kali tak dengar orang kata kereta beriah? Eh? Ha? Apa benda beza dengan kereta biasa? Ah, banyak bunga lah. Banyak render, faham? Kereta beriah. Mana kita tengok kereta beriah? Jodoh kita tengok kereta bodoh saja. Eh, orang kereta beriah gitu. Itu kereta bodoh. Nah, ha, jadi orang puan berhias ni jangok lah. Kalau bawa pakai baju-baju duduk dapur, duduk rumah, Nah, itu tak lagi berhias. Jadi sunat isteri berhias di rumah. Lawangnya kalau nak keluar pada rumah, tak sunat berhias. Pakai biasa. Nah, standard panggil. Buang spoiler, buang sport ring, nak tebik lu oi. Nah, buang bumper. Nah, tinggal steering saja dengan hong jalan. Nah, kerana perhiasnya isteri ini untuk suami. Mana-mana hok dak berhias untuk suami, perempuan tu dak reti. Nampak? Tidak tahu dia panggil. Tak tahu tu. Nah, orang luar panggil tidak tahu. Terana panggil tak reti bahasa. Sama tak? Hok tula je, faham? Sebab apa? Sebab bila kita nak bersuami, kita kena ngaji. Bukan tengok orang belaki-belaki tak eh? Oh, tak tengok orang belaki-belaki tak mau? Bodoh tunggu. Ngaji lu. Macam mana kita kena buat ke suami? Macam mana nak cakap ke suami? Macam mana nak berhias? Tak? Dia ada peraturan. Belajar dah. Dah kan ni? Boleh nikah. Dah tu khusus nikah 2 hari. Tu khusus walpak. Faham tak? Eh, tak khabar pun cara nak berhias untuk suami. Tak khabar pun kalau lapas gini jatuh talak. Kalau gini tak jatuh talak. Nah, duk cerita hal borang. Borang ni diambil sekian cepat. Borang ni saing sini. Khusus benda itu. Nah, dengar je yang marah. Dah tak betul. Nah, khusus biar betul-betul. Gini tak boleh kata ke suami. Gini kena kata, boleh kata. Begini haram. Begini masuk neraka. Nah, lelaki pula begini. Kalau duit begini haram, awak balik ke anak bini. Kalau duit gini halal. Tu baru kursuh. Terap. Jadi tak ada benda. Demok dah demok. Mok dah tahu kali demok. Dah anak awak ada. Awak tula. Nah, dalam ibu itik sekati. Takkan anak kangaroo. Nak itik sekati itik. Nah, mok tak tahu kali dah. Kalau dulu-dulu kalau nak nikah, mok panggil. Bang, masuk dalam bilik, jumpa dengan mok. Nah, esok nak ngatau motor lelaki ni. Kabar gini, kalau tu lelaki mu cakap, dah boleh potong. Kalau tu lelaki mu dah habis cakap lagi, mu jangan cakap. Kalau nak cakap, kena minta izin. Kalau tu lelaki tengah cakap, dah boleh paling. Kalau mu nak paling, kena minta izin. Bang, kalau mu dah suka, mata dah lewat, belalok. Muka dah lewat, masam. Nak marah macam mana pun nanti tu lelaki tak ada. Baru boleh marah. Ajok, brek, brek, brek, brek, brek, brek, ajok. Habis 2 jam dengan mak, tuk pula setengah jam. Ingat tu. Titis lelaki mu tu kalau ada jumpa-jumpa jangan ambil. Orang dulu-dulu. Learning benda orang learning. Nampak? Tak tahu ke benda. Learning mak panggil kau. Ingat tu. Tu lelaki mu kereta besar. Kalau nak pergi jalan kau lupa, ajok mak cek. Nah, orang dunia berat nenang. Nah, kecek kecek tu tu lelaki mu gigak piti ke mak kecek bulan-bulan kata gitu ke dia. Orang dunia. Jadi tujuan perhiasan nak tunjuk ke suami. Kalau kita niat nak tunjuk kecantikan kita kepada orang yang bukan mahram di luar rumah, maka perempuan itu khianat kepada suami. Leni ramah khianat. Nah, Jadi nak tunjuk lawa dia. Bukan untuk suami dia. Nah. Maka siapa-siapa perempuan yang berbuat yang menurut suruh syarak itu, yakni dia berhias untuk suami dia, maka sesungguhnya berjalan betul ia. Perempuan ni jalan molek. Nah. Biar dia kecok pun. Tapi dia ikut garis panduan syarak, orang panggil berjalan tu. Kalau hok dak kecok tu molek jalan, catwalk. Comel. Tapi dak ikut perintah syarak, orang panggil tepang. Neh. Dia tepang-tepang, ini bukan kaki kita. Jalan dah ukur syarak. Dak ikut ukur syarak tepang dak kira apa dia pun. Neh. Nama apa dak reti? Tok laki dia kata tak apa lah, malam ni tak usah beriah kali. Tak apa lah. Maka tak beriah lah. Kalau tidak, kena berhias untuk suami. Suami balik pukul 5 petang, pukul 4 kita kena mandi siap belaka. Suraya suami tengok. Walaupun suami dah setuh. Umpamanya. Eh? Tetapi untuk ditilik, untuk dilihat, menyenangkan hati suami. Kerana Nabi kata, Al-mar'atu salihatu iza ra'atka, iza ra'atha sarratka. Al-mar'atu salihatu iza ra'aitaha sarratka. Au kama qala. Isteri yang salihah itu, apabila kau, yakni suami, melihat kepadanya, maka kamu menjadi gembira. Ha, dia pun salihah. Nak? Ha, payahlah nak cari. Beri biti, senyum. Tak beri biti, besar gebang muka. Faham? Kalau nak beli benda-benda, dah boleh tangguh. Kalau tangguh, habis lah. Ha. Gogeng, gogeng, gogeng, gogeng. Bunyi habis. Macam rumah nak utuh. Tak? Ha. Kalau lambat, tak boleh. Nak lerah. Makan, nak sedap. Tidur, nak sedap. Main, nak banyak. Mayang malah. Ha, tu lah. Ciri-ciri wanita balik awal ni. Nak? Ha. Nabi kat apa dah? Kat payah, malik. Nah, tak berjuruh malik. Payah. Di zaman kita, zaman terbalik pukang, dia panggil. Haa, zaman terbalik. Iaitu bila perempuan itu tinggal di rumah dan duduk di tempat yang didudukkan suaminya. Duduklah ia isteri dengan tidak menghirau akan dirinya. Duduk dalam kusut dan buruk. Tidaklah ia bersikat rambut, berminyak dan memakai bawang. Tetapi bila hendak keluar pergi ke mana-mana tempat yang jauh dari rumah, maka mula berhias membetulkan rambut yang kusut dan bersikat dan berminyak dan mengeluarkan pakaian yang baru dan menyapu beri bedak di muka dan mengheningkan pipi dan mata dan mewangikan badan dan bertumit tinggi dan memakai ia pakaian yang manis-manis daripada gelang pacang, pacang sanggul, roket dan dan lain dan benda tu dan apa-apa pakaian emas tu sungguh lah ni. Dia kata zaman kita ni zaman terbalik pukang. Bahasa orang dulu-dulu dia ni balik kok. Balik kok, ambil baju kok balik pakai alik luar. Faham? Kok pakai alik dalam memang naik bah peri. Orang dah ambil jaket. Serung kau tak tu nak minta lakit. Takutnya libah. Dah baju balik. Nah, ada kita lah. Kita ni Nabi tak sedar, sewe. Nah, jeng lah kita ni. Zaman kita ni zaman jeng kering. Tak jeng apa. Kalau nak ngajar kena permit. Nak disko dah ya permit. Kalau nak ceramah pukul 12 ni. Nah, kalau joget pukul 3 pagi. Nah, tu masalah. Itu balik kok habis. Nak balik baru 11:30 awak lagi mikrofon. Nak ceramah sekarang macam-macam dah ni. Nak? Ha. Biarnya ceramah ni lah. Kalau tak betul, ambil tindakan. Ha, dia gitu. Nak? Ha. Tauliah apa lagi? Dah dia mengajar kat orang ramai. Dia tak ada tauliah ni mengajar susu-susu. Nah? Ha. Atau SB, tengok. Kalau mengajar ngaruk tak ikut hadis, ha, ambil tindakan. Nah? Ha, baru betul. Ha. Dulu ngajar masjid ladang. Nak? Ha. Dah ramai mana orang ada 400 orang. Ha, sikit sekali. Malah orang lain pergi 800. 1000 malah kita. Sikit sekali ada 300. Kita Hidayatus Salikin. Nak? Ha. Oleh-oleh ada. Bukan bak politik. Bak politik lain. Berok dia naik metoh. Ha, tak boleh ngajar. Tahu tak? Tahu dia. Odong. Nampak? Ha. Kita tak ada rugi benda-benda. Maknanya sekarang maknanya tak ada orang nak apa masjid. Orang nak mengimarahkan masjid. Nak? Ha. Sekarang ni dia kata zaman terbalik pukang. Ha. Apabila perempuan itu tinggal di rumah dan duduk di tempat yang didudukkan suaminya. Duduklah ia dengan tiada menghirau akan dirinya. duduk dalam kusut dan buruk. Dia rumah isteri ni, dia masuk dalam nafkah. Nah, ha, bukan makan minum ni. Tempat tinggal nafkah yang suami wajib sedia. Sama ada suami tu kaya atau miskin. Faham? Bila kita berkahwin. Rumah itu hendaklah sesuai dengan keadaan orang kebanyakan. Jangan rumah yang tidak menusabah rumah. Nyewat dengan kotak sabung lebih kurang berlubang hanya suruh bini duduk. Tak boleh gitu. Tak lepas kewajipan. Faham? Ha. Mana rumah yang bila duduk orang tak nampak. Nah, ada bumbung, ada tikat. Itu boleh kuci, ada bilik air. Nah, ha. Maka lepas kewajipan bagian rumah. Sama ada sewa atau suami itu beli atau pinjam tak kira lah. Nah, ha. Kalau kita duduk suruh rumah, kita kahwin, kita duduk satu rumah. Kita nak sewa satu rumah yang bilik air dia luar. Yang kalau kena molek, kalau orang lalu nampak bini kita mandi. Nah, ha, kalau sekali lah tak nampak. Pasal bilik air dia dok juru. Faham ke? Maka isteri kita tak boleh duduk situ. Faham? Wajib kita kena cari rumah lain. Ha, tu hak dia panggil. Nah? Ha, hak dia. Nampak? Ha. Tapi kalau suami isteri kita tak boleh duduk situ, tak kenang pasal color kuning sia, dia kata tak kenang rumah kuning. Kenang color lain, itu ha, tak ada hal tu. Hal tu bukan benda penting. Nah, tapi kalau dia kena keluar rumah nak pergi mandi telaga luar. Sekali mandi lalu postman tengok tak dia lari masuk pula. Jadi nyaknya dia tak boleh duduk situ, maka wajib. Kalau kita paksa kau duduk situ berdosa. Dia panggil rumah tu tak layak diduduk oleh perempuan. Faham? Ha. Jadi kalau biasa-biasa ni kebanyakan rumah tak ada masalah lah bila air dalam. Nak? Ha. Ada lagi jenis bila air luar, mandi luar, mandi telaga. Ada lagi ya, kapung-kapung. Nah? Ha. Nak telaga, mandi telaga. Nah? Postman mari dia mahu. Dia duduk sepu. Oh. Anak telaga. Dah mandi, takkan makan kanan. Ha, pakai kain batik lah sikit. Nah, ha. Body tak usah cakap lah. Nah, my V tu. Kerek postman mari. Kakak mari. Tanya surat. Nah, ha. Itu semua tu kacau ala lelaki. Suami tu bodoh. Kalau jenis duduk, bini kena mandi luar, suami memang bodoh. Tak tahu hukum syarak. Ha, ha. Jadi dia kata orang lening, kalau orang puan, bini, kalau duduk di rumah, buruk lepuk. Itu sungguh. Nak? Buruk lepuk. Dalam keadaan kusut dan buruk. Ngambuk kusut. Duduk di rumah. Baju buruk kan? Buat benda tu. Tegur. Kawan dia lalu. Duduk saja. Bilangnya ni jauh. Pakai kain kemaratung je. Nyanda di jinggir dapur. Nak? Ha. Tidaklah bersikat rambut. Rambut dah sikat kalau duduk rumah depan suami. Bergensing yang tadi. Kena hak rambut hak pasal gemang itu. Faham? Macam putih anak. Perempuan Melayu terakhir. Anak rambut. Oh, berat nanang. Dia tak ada benda bagi dia. Tak ada hukum. Nak? Ha. Jomel orang asli pula. Nah. Jangok. Dan tidak memakai berbau-bauan. Minyak wangi dah akan di rumah. Orang puan duduk rumah, kalau suami tak ada, tak payah pakai minyak wangi. Suami ada, kena pakai. Kalau suami suruh, jadi wajib. Tak pakai, berdosa. Nampak? Dia gitu. Duduk rumah. Apabila hendak ia keluar, pergi ke mana-mana tempat yang jauh dari rumah, maka mula berhias membetulkan rambut yang kusut dan bersikat dan berminyak. Ha. Tak nak pergi jandang je. Ha, baru lah. Mandi. Nak? Ha, nak pergi tengok orang main. Nak pergi makan puluk. Nak pergi temu natu. Nak. Ha. Mandi, rambut syampu. Tiga dalam satu. Hang, syampu siap dengan conditioner pula. Betul ke rambut? Dan bersikap dandang rambut ni, hair dryer ni. Nak pergi jalan, hair dryer. Nak pergi jalan. Nak, nak suruh comel kemah. Kalau di rumah tu bukan untuk lelaki dia tu. Nak mahu dah di rumah lelaki dia. Nak. Tapi nak pergi jalan baru nak beradong. Dan berminyak, ubur minyak. Mak minyak zaitun, minyak zaitun lah. Minyak maiding, minyak maiding. Lama. Dan mengeluarkan pakaian yang baru. Ha, inilah perempuan-perempuan jahat di akhir zaman. Depan suami, baju buruk, nak berjalan, baju baru. Nak makan puluh, waktu beli batik Jawa. Depan suami, batik 3-10 ya. Faham? Berlubang kali. Ha? Ha, alik bawah kain batik kerah macam putuh kayu. Tak apa depan suami. Ha. Dan menyapu. Beri badak, bedak di muka. Bedak ah. Depan suami tak make up. Dan mengheningkan pipi. Pipi ni. Macam orang lelaki dia polis kereta. Rupa ni polis muka ni. Nah, dah salah, dah salah. Tapi untuk suami. Eh? Dan mata. Dan mewangikan badan dan bertumit tinggi. Dan memakai ia pakaian yang manis-manis. Daripada gelang pacang sanggul. Roket dan apa-apa pakaian emas. Allah, betul sungguhlah. Ni Syekh Marbawi kata ni dalam kitab tahun 1950-an. Tahun 50-an tu zaman dia. Zaman Pasawang. Surak. Eh? Orang main Pasawang. Amal dulu tidak dang. Orang cerita. Eh? Ada orang main. Oh, nak pergi tengok orang main beradong. Eh? Oh, waktu beli baju kebaya, waktu beli kain batik. Waktu beli gelang, waktu beli sanggul, waktu beli apa. Nak, ha, dengan suami, kembang katuk, tak gok. Muka pun beleh macam ke. Kura nak mapuh muka. Nah, tak gok cetong tu. Berok nak pergi jalan ni, pipi ni, polis ni. Ha. Ha, clean and clear. Foundation. Agak tak bahangan grinder. Ha. Nah, atas kelopak mata ni, sama. Kut biran ni pula hijai. Bawah ni celok pula ni. Faham? Ha. Allahu Rabbi. Neh, tu lah. Tengok mini kita lah. Saya nak pergi makan buluk. Nak tengok orang mati. Nak? Oh, minyak angin celah teriak. Sah, sah, sah. Tekok, sah. Depan kita teriak. Macam saya kucing bau. Begak ke puan. Allahu Rabbi. Apa jadi bodoh gitu. Tak boleh kan bodoh kan? Kali nak keluar rumah, pakaian simple. Biasalah, jangan nebeng. Nebeng ni untuk suami. Faham? Kita ni bahan pameran suami kita. Dia nak tengok lawa. Kita nak pergi jalan, tak salah lawa-lawa. Faham? Ha. Semua itu kerana menunjukkan diri pada orang ajnabi. Siapa nak tunjuk ke orang luar? Yang haram memberi pandang diri kepadanya. Hukum berdosa. Tak boleh. Nak, nak keluar, keluar lah. Tapi yang muka pameran nyela tu apa? Nak. Ha. Supaya orang-orang lihat akan dia bersih, bagus. Orang puji. Kaya dan pandai pelihara diri. Dan bermegah-megah pula jadinya yang demikian itu kepadanya perempuan. Ha. Memang. Tengok kerja jebak. Nak. Duduk di rumah, bibir, birak bibir. Faham? Tak meletung bibir. Berak nak masuk opis. Ho ni. Lama lecu. Tuk lah curut tuk. Nak turun giant. Nak pergi kedai gasi. Faham bandar tu. Nampak? Ha. Tuk nak pergi juga. Tuk lama lah curut. Blepeng ni bawah ni. Lecu. Dah tuk. Tangan gitu tuk. Nah. Ha. Pasal apa? Pasal adat jahiliah daripada dulu. Kalau jenis nak tubik muka pereng, muka sapu celok, sapu apa, menebeng-nebeng. Ha? Dah lalu. Sapa minyak muka-muka. Baju ambil amalat sekali nak waktu BA, nak tunjuk korang dengan kasut tumit tinggi hebatlah kita ni. Nak? Ha. Bukan nak tunjuk ke suami di rumah, nak buat lawa luar rumah. Maka perempuan-perempuan ni jahiliah dipanggil. Allah sebut dalam Quran, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kamu wahai perempuan-perempuan bermakeup, berhias seperti berhiasnya perempuan-perempuan jahiliah zaman dulu kali. Maksud ayat ini, kamu boleh berhias diri. Kamu boleh berlawa, bersegak. Tetapi jangan sampai melampau. Dia gitu. Neh? Berhiaslah tapi sikit-sikit. Jangan menebeng-nebeng sangat. Nampak dia orang lain tengok. Tapi puan ni kalau orang tengok dia, dia suka tak? Neh? Orang tengok, orang tengok. Dia pakai lawa dengan lecu, dengan sedung, dengan apa. Orang-apa orang lelaki tengok ramai. Dia suka tak? Suka tak? Suka lah. Dah kata benda ni. Orang lelaki pun kata lawa. Oh, tengok lah. Rasa nak cing lah tu. Neh? Orang puan tak? Neh? Dah boleh je. Nafsu je lah. Nah, nafsu itu. Tapi kalau kita berlawa-lawa, bermakeup, berhias untuk suami kita di rumah, maka setiap perbuatan kita itu dikira sedekah. Boleh pahala. Itu beza ni. Tubik luar ni malik, boleh bala. Islam bukan dakwi tubik luar, bukan isu pakai baju buruk. Tak, baju cari-cari-cari, bukan. Tapi lebih-lebih sangat lah ni. Neh? Doa-doa lalu. Neh? Ni malik kilat muka. Macam Gaizah Rezek muka. Kerung tu. Nah? Tak ngaji tu. Tak dengar. Neh? Jadi gitu. Kita pun dengar kok. Tak ajar kok. Tok laki, tok bini kita. Jangan lembek-lembek ingat baju. Neh? Biasa-biasalah. Bukan suruh pakai baju buruk. Tapi biasalah. Neh? Bukan nak memperagakan pakaian luar rumah pula. Tidaklah diketahui perbuatan itu ialah perbuatan syaitan yang ditegah oleh syarak memperbuatnya. Perempuan-perempuan jenis gini, dia tak sedar benda dia itu telah mengikut perbuatan syaitan. Syaitan duk asuh. Jadi tempat terbaik kita nak tunjuk kecantikan suami kita. Segala kebaikan kita, kita tunjulkan kepada suami kita. Hak jenis mulut, tak kerti bahasa kak. Kalau cakap dengan kawan-kawan lembut, cakap dengan tuk laki ngasuh. Ada tak itu? Ada tak? Kalau cakap dengan adik-adik dia lah, apa tepuk-tepuk belakang. Kalau tuk laki, pak alis betul balok. Lambat selih. Nak? Ikut inak lepas. Ikut inak kata. Itu rapuan. Batu dia tiap 200 ekor burung gagak, seekor payah nak cari hak putih. Nabi kebo. Atas 200 orang isteri, seorang payah nak cari isteri solehah. Isteri solehah, hak baik hati. Ya, hak ada hak dak solehah, hak koleh. Koleh jagung, koleh lemak, koleh kacang aman. Nah, kalau kita dak turun kandak dia bergelebeknya muka. Muka ratu cantik, lepas tu kau diwak gelebek. Macam mana? Tak jamin lah. Muka ratu cantik. Bang. Dah kalau muka ratu cantik, wak gelebek tak jamin. Dah muka bini kita. Hak tak cantik dah. Faham tak wak gelebek pula. Jeng teruh muka. Neh. Tok lelaki balik, wak tak ikan. Nak. Tok lelaki balik, nak tengok kau puan tu cedik bodoh. Kalau suami balik kerja, dia tengok suami dia balik, dia pergi kat suami. Perempuan tu cerdik. Nak? Suami kata, wak benda duduk basuh pinggang. Basuh. Cerdik tu. Kalau perempuan bodoh, suami balik, dia basuh pinggang. Dia tak pergi kat suami, dia basuh pinggang. Kepang. Boleh ada. Itu jenis tak tahu ke benda. Jenis bahasa galak kata anak belaki. Faham? Dengar tak, oi? Ada pula bini laki baliknya hidup dapur. Kan kabar dah kan kali suami kita balik. Kalau ada di rumah dah lain. Nah, dia duduk kat dia. Dia duduk atas sofa, kita duduk sebelah dia. Dia baru balik kan. Nah, Dia duduk atas kursi, kita tepek birah kursi. Faham? Dia duduk atas katil, kita masuk bawah katil. Faham? Biar dekat sama. Itu baru betul. Nah, siapa suami kata, pergi lari-lari, serabut aku. Baru kita lari. Tak, lelaki balik, tak ada itu. Tengah jam balik, tak ayam itu, menyapu itu. Kepeng. Itu bodoh tu. Minta maaf nak buat kan, bodoh, dorok. Nak naik dulu, untuk lelaki kita kan. Dah setengah jam orang pun telefon. Kawan untuk lelaki telefon. Ada hal pula, tubik pula setengah jam. Tak jumpa lah. Nah, pasal tak ada kepentingan bagi dia. Tak tahu. Dia ingat ke nikah tu akan duduk rumah, nyapu sapah itu kan. Nampak? Ha. Jadi besar batang nyapu pada suami. Tidur dengan nyapu orang nak garang. Nah. Ha. Hadis seterusnya. An Abdullah ibn Umar anna Rasulullah SAW. Qala idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa yashrab bi yaminihi fa inna syaitan yakulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Artinya daripada Abdullah bin Umar, bahawa Rasulullah SAW bersabda, ia bila makan oleh seorang kamu, hendaklah makan ia dengan tangan kanan dan hendaklah minum ia dengan tangan kanannya, maka sesungguhnya syaitan itu makan ia dengan tangan kiri dan minum ia syaitan dengan tangan kirinya. Hadis ini telah dikeluarkan juga oleh Muslim di dalam sahihnya Sahih Muslim. Demikian juga dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ahmad dan Darimi dan Abdul Razak dan di dalam Al-Musannaf dan lainnya. Hadis ini datang ia pada menyatakan tegah makan dan minum dengan tangan kiri. Maka bila hendak makan akan apa-apa makanan, maka hendaklah ia seorang makan ia dengan tangan yang kanan. Demikian juga hendaklah minum ia dengan tangan yang kanan. Dan demikian itu akan menghasilkan baginya pahala kerana telah mengerjakan olehnya akan barang yang disuruh oleh syarak, dan tidaklah makan dan minum sahaja yang disuruh syarak supaya memakai tangan yang kanan. Bahkan lain-lain pekerjaan pun disuruh juga dengan dia lain dengan kanan, sebagai hadis yang meriwayatkan dia oleh Syaikhan daripada Aisyah. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sya'nihi kulli. Artinya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih ia Nabi memakai sebelah kanan dahulu pada memakai kasutnya dan berjalannya dan bersucinya dan pada pekerjaan sekaliannya. Baik. Hadis ni tentang fadilat atau kelebihan makan dan minum ikut tangan kanan. Hadis ni hadis sahih lah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Malik dan ramai lagi. Jadi syarak ni dia mengajar perkara-perkara sunat dan perkara-perkara wajib. Di antara perkara-perkara yang wajib dalam bab makan ni, makanan halal. Di antara yang sunat pada ketika makan ini, makan kut tangan kanan. Nah, jadi makan halal tu wajib. Kalau makan halal tu wajib, kalau makan yang haram, hukumnya haramlah. Nah, kalau makan kut tangan kanan itu sunat, makan kut tangan kiri itu makruh. Tapi makruh ni tak lah berdosa. Tapi nak cari pahala, tak ada lah. Nah, pahala makan tu tak ada. Ha? Dia makan kut tangan kiri, dia niat nak maknanya menyihatkan tubuh badan. Nah, dapat pahala. Cuma dia tak ada pahala makan kut tangan kanan. Faham baik? Nah, tiap-tiap perbuatan dia, dia ada pahala-pahala yang tertentu. Ha. Menyebut oleh Al-Manawi dalam Faidul Qadir. Faidul Qadir ni kitab hadis. Berkata Al-Iraqi. Iraqi ni ulama hadis. Pada syarah Tirmizi. Telah menanggung oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah maknanya ulama yang ikut mazhab Syafi'i. Ha. Akan perintah dengan makan dan minum dengan kanan itu atas sunat. Dan dengan dialah, dengan sunat telah menjazamkan oleh Al-Ghazali. Imam Ghazali kata sunat. Dan Nawawi, dan tetapi telah menaskan oleh Syafi'i dalam risalah. Dalam satu tempat dari Al-Um atas wajib. Berkati Ibn Hajar, dan seperti demikianlah telah menyebut akan dia daripadanya. Daripada Imam Syafi'i oleh As-Sayrafi. Pada syarah risalah. Dan menunjuklah bagi wajib makan dengan kanan itu oleh datang wa'id pada makan dengan tangan kiri dalam Muslim dan lainnya. Tetapi pendapat jumhur ulama dan pendapat yang paling kuat, makan kot tangan kanan, mereka baju masuk tangan kanan dulu, nak naik kenderaan tangan kanan, kaki kanan dulu naik motor, hukumnya sunat, bukan wajib. Nah, ha, kalau wajib, ramahlah orang berdosa. Nah, ha. Tak ingat lagi masuk rumah kaki kiri dulu, dosalah dia, tak sunatlah. Jadi kalau dia masuk kot kaki kiri, tak boleh pahala. Dia masuk kot kaki kanan, boleh pahala. Nak masuk surah masjid, ingat. Siapa dekat pintu masjid, nah, atau mula nak langkah ke tangga masjid, langkah dengan tangan kanan, eh kaki kanan. Nah, ha. Kalau tidak, tak boleh pahala. Pahala benda tak boleh. Kalau kita masuk masjid surah dengan kaki kiri, pahala dengar, kan? Pahala masuk dengan kaki kanan, faham? Pahala dengar boleh. Memasuk pahala dulu je bakul dikat boleh. Tak ada masalah tu, tak ada kait tu. Nah, kita mari dengar, boleh pahala. Cuma kita masuk tadi ikut kaki kiri dulu. Faham tak? Ha, jadi kita masuk tu tak boleh pahala. Pasal kita masuk ikut kaki kiri. Kalau masuk ikut kaki kanan, boleh pahala. Dia panggil pahala tayamun. Pahala menggunakan kanan. Nampak? Dah dengar, dengar tu boleh lah ke? Lagi masuk kaki kanan, kaki kiri pun. Nak, tak ada kait tu. Ha, jadi jangan lagi capur gitu. Nah? Ha. Kita pakai seluar nak tutup aurat. Boleh pahala tak? Tapi kita pergi masuk kaki kiri dulu seluruh. Kan sunat masuk kaki kanan tu tak? Ha, jadi boleh pahala tak? Tutup aurat. Boleh ha. Jadi pahala pakai kaki kanan dulu tak boleh ha. Apa harap dia? Neh? Terang je lah tu. Ha, tak apa tu. Neh? Tapi benda yang boleh buat sebelah-sebelah. Kalau boleh buat dua belah sekaligus, maka tak payah buat kanan. Bida'ah. Contohnya ambil wuduk. Kalau tangan ni masa basuh memang orang basuh sebelah-sebelah. Sebelah nak cucur, sebelah nak ganyuh. Kalau dua orang pahit itu nak ganyuh mana? Nah. Nah. Ha, jadi tangan kanan ni kita buat kanan dulu, kiri kiriam. Ada pun masa basuh muka tadi. Boleh buat tak sekaligus? Basuh muka. Kau tak boleh buat. Masa buat sebelah ni tangan ni jadi dekor. Kan boleh buat dua belah sekali tak? Maka bina'ah kita buat sebelah dulu. Faham ni? Kita tak faham ni, nak terang benda. Nampak bang? No. Ambil wuduk. Kita buka paik. Kalau kita olah tangan kanan, tangan kiri nak pakar tau. No, ah, nak panjang hei. Faham tak? Ha, jadi tak boleh nak buat dua belah. Sekali basuh. Kena basuh sebelah-sebelah. Faham lagi? Ha, maka bila kena basuh sebelah-sebelah, sunat kanan dulu. Masa basuh muka ni boleh tak kita ambil air terbasuh sekaligus dua belah tangan? Boleh ha? Ha, tak sunat kanan dulu. Faham ke? Takut ibahan muka pun kanan dulu kok. Basuh lagi pulak. Dia kira bodoh gitu. Nampak lagi? Ha, telinga boleh tak basuh telinga sekaligus? Kanan dengan kiri eh? Ha, sekaligus. Tak sunat kanan dulu. Ada orang kanan tu. Jaga kiri pulak. Nampak? Ah, ha, tak apa faham tu. Ah, ha, tadi bengong tak dah. Ha. Dak pasal ngaji biar reti. Nah, ha, takut tak faham. Dengar balik. Dah gua ni bang, dah ingat dah. Nah, ha, tak kata sunat kiri dulu tadi. Bahar gambar tu. Jadi di antaranya memakai kasut. Tak nak unihi ni Nabi bila pakai kasut. Nabi nak pakai kasut akan selipar ingat. Bila kita masuk selipar. Nak. Olah kaki kanan tu masuklah kasut. Tak okey lah kasut tu kita pakai nak pergi jalan. Nak pergi kerja. Nak main bola. Buk bola. Masuk kanan. Nak main badminton. Nak buang karang. Buang kiri tu. Ha. Tapi kita dah main-main hal gini. Buat kira kau. Ha, jangan cakap itu. Bodoh cakap itu. Tak Nabi ajar. Nah, ha, dia agama tak ada remeh-temeh. Nah, ha, dia barang Nabi ajak remeh-temeh hak kita tu, hak kenderaan kita, hak rumah kita. Dia baru remeh-temeh. Nah, ha, tak beki lagi, tak apa, buat semula. Nah, ha, maknanya sekeru pelik kita longgar suti. Pak uti sekeru pelik. Longgar suti bunyi, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, Kalau kita tak baik kira, kita pergi Singapura, nampak? Nampak? Baik kira tu. Tapi agama, kau kata-kata tabuk habis tu tak baik kira. Itu kita. Nah, agama dah seorang orang darangan, benda gitu. Wa tarajjulihi. Maksud tarajjul. Tarajjul ni apa? Tarajjul ni sikat rambut. Nah, tarajjul. Sikat rambut. Dan berjalan. Berjalan. Nak jalan kanan dulu. Nah, nak cukup pala ambil pisah ambil di kanan dulu. Nampak? Nak masuk baju kanan dulu. Nah? Rupa nak kari nasi ambil tangan kanan kari. Pegang puyuk tangan kiri. Nak olah barang tangan kanan. Nak terima barang tangan kiri. Tangan kanan kau. Dah tukar olah tangan kiri, kita terima tangan kanan. Faham? Melainkan darurah. Nah, macam nak salam tangan kanan, tangan tengah gaul nasi. Tengah makan pengak riang. Nah, nak ambil sunat barang kanan kau. Jelumah tangan Datuk Mak Sa'id. Mana-mana kita tengah makan pengak riang barang kanan kau. Nah, tak boleh lah tu. Nah, Allah gigi dah lah. Nah, buat isyarat gitu. Nah, tu darurah dia panggil. Naik motosikal sunat kaki kanan tu naik. Dah kalau naik gigi dulu Allah, tak ada apa-apa, tak berlanggar, tak ada apa. Tapi boleh pahala. Nampak lagi? Cuma nak naik kereta. Nah, dia hebat. Takkan nak Allah kaki kanan tu. Kereta Allah kaki kanan tu. Melipat celah kursi. Nah, jadi tengok-tengok keadaan. Dia agama ni nak memudah, bukan payah. Kalau payah, tak sawak. Nah? Tak apa tu. Telah mengeluarkan oleh Muslim akan suatu hadis daripada Salamah bin Al-Aqwa bahawa seorang laki-laki makan ia di sisi Nabi SAW dengan tangan kiri. Maka bersabda oleh Nabi SAW, kul bi yaminik, qala la astati', qala la lastata'ta ma mana'ahu illa al-kibru fama rafa'aha illa ila fihi. Satu hari Nabi kata kepada seorang laki-laki yang makan kuk tangan kiri, Nabi tegur dia. Nabi kata, makan olehmu dengan tanganmu yang kanan. Nabi tegur. Kata laki-laki, tiada kuasa olehku. Malah aku. Jawab itu ke Nabi. Ataupun tangan aku sakit. Tangan aku dorok. Diwi alasan. Padahal tangan dia ada melihat dia kuk kanan. Nah, anjing. Kalau sakit sungguh tak apa. Nah, dia buat main-main dengan Rasulullah. Rasulullah suruh makan tangan kanan. Dia tidak malah. Nak makan tangan kiri kok. Sabda Nabi, tiada kuasa oleh mengangkatnya. Tiadalah menegah akan dia daripada menurut suruh Nabi itu melainkan kerana sombongnya. Laki-laki ni sombong dengan Nabi. Nah, bukan sakit, sombong. Jawab gong. Maka tiada dapat ia angkat akan tangan pada mulutnya sampai mati ia. Main. Waktu kalau benda agama yang awak main. Rasulullah kan? Jadi dia kata dia awak main ke Nabi. Nabi kata makan kot tangan kanan. Malah aku, tak kuasa kan? Tak kuasa ni macam mana ni kan? Tak kuasa aku. Tak kuasa ni malah ikut pada layang kan? Maka dia pun tak boleh akak tangan kanan sampai mati. Jadi cacat. Ramai Nabi. Dah pokok hak mati dah wisalam ke Nabi. Pokok mati dah. Nabi lalu jadi hidup semula. Sahabat kan malih. Gerak pula jalan ngakak-akak bokeh habis. Siapa kat Nabi? Assalamualaikum ya Nabi Allah. Salam sejahtera atas kamu wahai Nabi Allah. Pokok risalam. Ketua gerti habis sahabat nak kembar. Takut tangan kalau pokok. Boleh cakap. Binatang beri salam. Nampak? Nabi. Binatang beri salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Kuta beri salam. Kita kajian binatang beri salam. Kalau kita lalu malam-malam. Adanya anjing kejar. Nampak? Ha, wadah si banyak. Anjing kerja. Kata Nawawi dalam Syarah Muslim, pada hari tersebut menunjukkan atas sunat makan dan minum dengan tangan kanan dan makruh makan dan minum dengan tangan kiri. Dan sungguhnya ada bertambah pada riwayat Muslim daripada Nafi' akan memberi dan mengunjuk dan mengambil, itu pun sunat dengan tangan kanan juga. Nak beli barang, nak order barang, ingatlah tangan kanan. Melainkan tangan kanan kita ada pegang barang tu. Nak, jadi kita boleh beri ke tangan kiri. Itu dimaaf pada syarak. Neh? Ha. Kita tengah fikir maknanya barang. Beras ke 3 kilo, nak, ha, ataupun 10 kilo ke atas pala bau. Lepas tu maknanya kawan kita minta pergi seri. Jadi kita olong ke tangan kiri lah. Pasal ni pegang barang, faham ni? Ha. Dan bermula ini hukum bila seorang itu ketiadaan uzur. Maka jika ada uzur yang menegahkan makan dan minum dengan tangan kanan dari sebab sakit atau luka atau lain, daripada demikian itu maka tiada makruh dengan tangan kiri. Maka sekiranya seorang itu menjauhkan memakai tangan kiri, sebab demikian itu mengikut perbuatan syaitan. Dari kerana syaitan itu makan minum ia dengan tangan kiri. Dan jangan terpedaya engkau dengan perkataan mereka yang mengatakan dengan bersamaan jua sama ada kiri atau kanan, kerana menyalahi ia akan nas-nas hadis. Kalau kita makan tangan kiri, jangan kata sama je kanan kiri dengan kanan. Faham tak? Kita nak makan, kita guna tangan kiri, tak guna tangan kanan. Kita kena terimalah hakikat punya kanan itu afdal. Nampak? Ha. Walaupun kita dah amal lagi. Sebab tu benda sunnah ni jangan kita pelekeh. Ya, kita tak buat lagi pun. Nah, ha. Kita tak akan serbang. Tak akan jubah. Nah, tapi kita kasih. Kerana tu adalah sunnah Nabi. Kita akan cukup. Tak ada. Ha. Yang tak bolehnya kita pelekeh. Ha. Ha. Kita dah lah tak pakai sunnah. Kita pergi pelekeh nganjing pula. Nah, ha, tak boleh. Kena kasih. Sebab kasih kepada sunnah wajib. Nah, ha. Nampak lagi? Nah, ha. Pakai kita pakai pakaian Rasulullah wajib ke sunat? Sunat je. Tapi kita cinta dan kasih sayang pada pakaian Rasulullah wajib. Nampak? Ha. Kena faham situ. Dalam sunat ada wajib. Dalam wajib ada sunat. Macam semayang. Semayang hak wajib. Semayang rukun tu lah. Semayang fardu. Ada tak benda sunat lah tu? Ada lah. Semayang duha wajib ke tak? Su? Ada tak benda wajib lah tu? Ada pula. Ha, ada gitu. Jadi kita ni mengamalkan sunnah. Contoh. Contoh lah. Pakai serba pakaian putih. Nak? Pakai baju jubah putih. Serban putih. Piyah putih. Sunnah Nabi. Faham? Nah, kita dah akar. Dia bakar biru. Tapi hati kita tahu itulah yang terbaik. Dia kena gitu. Faham? Haa, nampak lagi? Itu orang beragama. Agama tak paksa kita bakar putih. Cuma sunat. Nah, haa. Tengok orang makan serban. Kita tapi sudu. Tapi kita tak berci serban. Dia tahu dah pakaian ni sunnah. Faham lagi? Dia kena gitu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsihi wa min ikhwanihi wa minan nasi ajma'ina au kama qala. Kamu tidak sempurna iman sehinggalah kamu kasih kepada aku ni lebih pada diri kamu sendiri, lebih daripada diri anak-anak beranakmu ni, lebih daripada semua manusia. Ha, dia kena gitu. Maknanya kalau kita tak suka pada sunnah, maka iman kita cedera. Faham? Ha. Kalau kita tak pakai sunnah, tak dosa. Nah, boleh pakai. Nak pakai baju Melayu, nak pakai baju kok, nak pakai baju bola, nak pakai baju rugby, baju badminton, baju seluar jeans, tak ada hak. Tapi pakai yang sunnah, kita kena cinta. Walaupun kita tak pakai. Faham? Eh. Ha, baru comel. Ha, dia gitu. Dan kalau kita pergi pakai tak boleh pula pahala dia gitu lah. Nah, tapi kalau tak mau pakai, jangan cela. Nah. Ha. Hadis yang ke-25, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Baik, soalan yang pertama. Saya tinggal dengan Tok Angkat. Tok saya telah menyusu ibu saya 3 kali kenyang. Macam mana aurat saya dengan tok saya? Adakah batal wuduk saya bila tersentuh tok saya? Umur tok saya 70 lebih. Rasa-rasalah dia kata. Dia kata saya dia tinggal dengan tok akak dia. Jadi tok akak dia ni telah menyusu ibu dia 3 kali. Macam mana aurat saya dengan tok saya? Baik, ni lelaki kot ni, budak awak tanya. Dia sekarang ni budak lelaki ni, lelaki ni dia duduk dengan tok akak dia. Mak dia dulu ngopek dengan tok akak. Jadi aurat dia tu tok anak lelaki ni dengan tok akak tu lagu mana? Jawabnya bukan mahram tok akak tu. Bang, faham ke? Nak jadi mahram tok akak tu, nak jadi tok susu, dia mesti ngopekkan makmu 5 kali. 3 kali tak jadi. Paling kurang 5 kali syarat. Nampak tak? Ni 3 kali. Nah, jadi tak cukup syarat. Jadi tak cukup syarat, tak berlaku mahram. Nah, dia kena 5 kali. Jelas Nabi kata, Nabi sebut dalam hadis, khamsu rada'atin. Yuharrimna. 5 kali mengopek itulah yang menjadikan haram. 5 kali nyusu. 3 kali tak jadi. Jadi kalau mak dia itu ngopek ngetuk akak ni 5 kali, barulah jadi cucu susu. Faham? Mak dia dengan tok tu, mak susu, anak susu. Dia cucu susu. Faham? Dah 3 kali tak jadi. Soalan seterusnya. Ada segelintir makmum yang wirid lepas sembahyang dengan kuat hingga mengganggu imam dan makmum lain. Apakah hukumnya? Baik. Wirid dan zikir selepas sembahyang hukumnya sunat. Siapa dak wirid dak zikir dak berdosa pun. Tapi luput fadilat yang banyak. Kerana Nabi amal wirid dan zikir walaupun sekejap selepas sembahyang. Kemudian berzikir bersama dengan imam tidak wajib. Faham? Jadi imam boleh berzikir, kita pun boleh berzikir. Begitu juga bersama-sama dengan suara dan nada ataupun bunyi yang sama juga tidak wajib. Tapi harus imam baca ayat kursi, kita ikut ramai-ramai ayat kursi. Harus, faham? Imam baca ayat kursi, kita nak wirid subhanallah, boleh. Tak ada masalah. Bacalah apa saja pun. Yang afdalnya, naklah kita bersama-sama dengan imam. Nah, dan yang afdalnya, jangan bangun sebelum daripada imam bangun. Nah, dia gitu. Tetapi kalau kita nak wirid lain, sedangkan imam mewiridkan bacaan yang lain, naklah diperlahankan suara kita kerana mengganggu majlis orang. Majlis tu dipimpin oleh imam. Jadi imamlah yang bawa wiridnya. Jadi imam subhanallah, subhanallah, subhanallah, kita boleh nak ikut ramai-ramai. Faham? Kalau tak mau ikut, dia nak baca lain, dia kena perang. Pasal dalam majlis, subhanallah, subhanallah, ketua majlisnya tu imam. Dia ni awak sagar mari ikut belakang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu dia panggil bodoh. Tak hormat majlis. Faham? Ha, mu nak ratik suku, perlahan. Majlis orang. Dah? Ha, gitu. Seekor lembu tak pernah kena tali. Bila sampai musim korban, lembu tersebut diikat. Tetapi pada pagi hari raya, lembu itu menggelepar hingga cedera patah kaki. Adakah lembu itu boleh dikorbankan? Ha. Boleh kebang tak lembu patah kaki? Ha? Tak boleh korban. Nah, sebab tu kena berhati-hati. Nelah sikit boleh. Nah, kalau patah minyak, tak boleh. Nak? Ha. Ada kau yang kata boleh pun, tapi tak sama. Ini ibadah. Kita keluar daripada khilaf. Faham? Ha. Orang tani bandar. Perboh lembu. Sara diri. Bapak lembu. Nak? Ha. Dia mah tali lembu diikat di hidung. Dia masuk di belit di kaki, terik ke atas belakang. Faham? Ha, dia pun terik gitu. Ciup, lembu pun bung itu. Kita tiga uti kapung, sakal lembu kejong. Tiga uti kapung. Ha, tak? Tak cukup panggil sepeng lagi. Nah, dia rasa pasal apa? Tak ada ilmu. Nah, 18 orang kejong. Atas tekak lembu, 6 orang. Nyek. Faham? Ekor 9 orang pegang. Tupik tangi sembuh lembu. Nah, itu semua cara kasar. Dia panggil cara barbarian, cara orang ganah. Macam kau ini nak mulai lembu. Nak, kena beraluh lah, molek-molek lah. Dia kena ada pandai. Nak, haa. Haa? Tak pandai lah, tak ilmu lah. Nak, haa. Tengok orang diri tiang rumah ha, kalau orang pandai, tukang pandai. Nak, rauk masuk dulu. Kemah molek ni, pak atas tiang, tak gerok. Nak, orang tak pandai, ubah lah, boleh 2 minggu. Tekan kau ni, kanyok kau ni. Tekan kau ni, kanyok kau ni. Kau duduk pasok. Nak? Ha. Jadi, jangan ngasor. Yang ni tengok tiang surah, buat tak sekok lembu. Ni bakal duduk mama lembu, balik putih mata. Lidah jelir teru. Nabi kata, Iza qataltum fa'ahsinul qitlah. Bila kamu nak menyembelih, elokkan kelakuan kamu. Bukan kelakuan lembu. Kelakuan kita tu. Faham? Haa, biar juguh molek. Eh, siapa berdembek lembu. Eh, takut tang. Haa. Oh, asal pisah depan lembu, bodoh. Haa, dia asal pisah depan lembu. Kan ulama kata, jangan asal pisah depan lembu. Haa, tak boleh. Makruh. Dia asal depan lembu. Sing, sing, sing, sing, sing, sing. Konon kau bisa tu, main lembu. Bisa kepala hotok pun. Tak ngaji kita, tak boleh. Faham? Ngasa, belakang lembu. Segi jangan sebelah, depan kawang. Depan rodong dia. Nampak? Ha. Tak boleh kan? Habis kan pun kan? Ulama' pesan lah kan? Nah. Tak boleh buat lebih kurang. Nah. Ambil sekor dendeng, boleh. Jangan buat depan ni. Ni asah depan lembu ni. Nah, buat ek ke lembu. Tanya pula lembu tu. Mana nampak mu? Tanya lembu. Nampak? Lembu kata mu sama bodoh dengan aku. Itu mampu sekor. Jeruk tekok. Nak? Jadi tambak lah tu sehari. Esok baru nak gerbang. Jadi diikat tu tinggi sangat. Nah, ha, jadi belit-belit-belit sakut pagar itu tekok. Esok hari biru lembu. Ada benda ni. Pakai cari lembu lain. Nampak? Ha. Seekor lembu tidak. Habis dah jawab dah tadi dah. Memberi salam adalah sunat. Menjawab salam adalah wajib. Bagaimana cara untuk jawab salam bila imam memberi salam dalam sembahyang tayyib akhir. Tolong jelaskan. Disebut dalam kitab-kitab ulama, setengahnya lah, setengah kitab dia sebut sunat makmum menjawab salam imam. Ha. Dengan salam makmum. Ha. Imam salam dua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum sunat jawab dengan salam makmum. Iaitu makmum jawab assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sama juga dalam hati niat jawab salam imam tu saja. Eh, tidak macam luar. Luar kalau Tok Iman jumpa kita duduk tagar Tok Iman lalu Tok Iman assalamualaikum kita. Waalaikumsalam. Kalau semayang waalaikumsalam balik awal. Faham? Tok Iman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Belakang ni waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Faham dah budak nanang. Surah orang gila dia panggil. Jangan awak gitu, jeng. Ha. Jawab salam kita hak biasa tu lah. Cuma niat jawab salam imam. Faham? Ha. Apa tu? Harta sepencarian ada nama bini, ada nama laki. Bini meninggal dunia, bagaimana harta atas nama bini itu dikira? Adakah dikira sebagai saka juga? Dan ini pula cara pembahagian. Dia tidak boleh kita pisahkanlah harta mana suami, mana isteri. Maka ambil jalan tersamu, ambil lebih kurang. Halal beralal, separuh-separuh, faham? Nah, sama-sama cari makan, sama-sama membeli, tak? Jalan mudah ulama kata halal berhalal lah, mana kira separuh. Tak, kalau boleh pisah lain. Nah, ini dah nak pisah separuh. Jadi isteri mati. Bila isteri mati, katakan harta di suami isteri tu RM100,000. Semua ni lah dengan rumah dengan tanah dengan putus ikat RM100,000. Jadi sakanya RM50 tu sahajalah. Faham? Bukan semua pula, tu suami, suami tak mati. Jadi ambil pada RM100,000 bagi dua jadi RM50,000. RM50,000 ni bagi daripada RM50,000 ni suami dapat attack. Ha, pasal dia suami bagi si mayat. Nampak? Neh, ha, apa tu? Apa hukum sekiranya percaya kepada bomo? Misalnya ada keluarga sakit, bomo kata si Anu buat. Si Anu tanam minyak mati bun. Dia berobat dengan bomo tak salah. Berobat dengan doktor, dengan seseh, tak salah. Yang salahnya cara berubat. Faham? Padri berobat kita boleh? Berobat mana? Padri ni dia pandang masuk. Kalau patah-patah. Umpamanya. Nah, kaki patah. Malampik. Masuk jelas poket. Nah, ha. Jadi dalam kampung tu padri, padri kecil. Dia ni bagian masuk patah-patah. Jadi pergi berobat kat dia, dia masuk lah. Haram tak? Tak lah. Ha. Pasal dia masuk. Halal pada syarak. Ya haram kita pergi ngaji dengan dia. Kau ilmu karuk dia. Faham ni? Hak ni pula sakit puluh orang. Berobat dengan Tok Imam lah kampung tu. Tok Imam tu apa Quran 30 juzuk. Sebab soal aku riang. Jobos leret. Janggut sekat pusat. Tapi Tok Imam tu kata kalau ulurang kena makan jitan manis perah dengan arak dua sudu. Boleh berobat tak? Tak boleh. Ha? Nak faham tu cara berobat. Bukan bukan atas tukang doktor tu. Nampak? Hak ni padri boleh berobat. Hak ni Tok Imam haram berobat. Pasal Tok Imam jadi haram tu. Itu pasal benda. Pasal cara. Ha, tu agama. Baru dia faham ngaji. Faham eh? Ha. Jadi kan tu mama kalau hak karuk-karuk mengatakan barang raib, tak, tak boleh berobat. Neh? Ha, tak boleh berobat. Nak? Ha. Neh? Tapi kalau takak jampi boleh. Nak? Ha. Jangan kata totok-totok gitu. Tapi kalau kata ni sihir, ha, boleh. Ini sihir orang. Ha, tu boleh. Kerana sihir maujud. Jangan terus dari Rani ni buat ni. Tengok dah ni dalam ketik. Nampak? Rani ni ni ni. Ni buat ni. Nak nganak kamu ni. Cekeking. Ha. Ha, ni kata gitu. Mana boleh? Nak kita tambah-tambah orang kita tak boleh. Nak? Ha. La ya'lamul ghaiba illallah. Jadi mengetahui yang ghaib mereka Allah. Esok akan berlaku gini, gini, gini, gini, gini. Ha, itu tak boleh kok. Dia panggil kahin haram. Ya, jadi kaedah perubatan tu yang salah ataupun harus. Kalau doktor comel sekalipun, kalau obat yang haram, tak boleh berubat. Ha, nak? Ha. Kalau tuk bomoh kapung sekalipun, kalau buat maknanya perasaan lima, baca Quran, tiup di air apa semua, tuk bomoh, boleh berubat. Tidak kira atas nama bomoh, nama apa. Nah, menyalahi syarat, tak boleh. Apa hukum alif betul sampai ia dibaca dengan ada muzik seperti ada jual kat kedai sekarang? Haa, begini. Nah, jawabnya harus. Yang tak boleh ayat Quran. Alif betul bukan ayat Quran. Huruful hijaiyah. Daripada huruf hijaiyah ini jadi boleh buat ayat Quran. Jadi kalau Quran tak boleh. Nah, Yasin buat lagu rap. Tak boleh. Ha, ha, Fatihah buat lagu ground metal. Tak boleh. Pasal tu ayat Quran. Tapi kalau ambil alif betul nak buat ngajar budak-budak, boleh. Kerana telah dipatuakan oleh ulama-ulama muktabar. Boleh. Nah, ha. Music ni nak suruh budak-budak suka. Nah, untuk budak-budak belajar. Nah, biasanya muzik alif betul ada lagu ni, budak-budak. Nah, bukan orang tua. Umur 30 dah buka Quran, ada lagu belaka. Ada main tu. Nah, ha, dia budak-budak ni banyak lagu kan. Ha. Batu mak zaman-zaman dulu kalau nak wiji tu kita ya lagu kok. Ada lagu tak? Lagulah dia nyanyi sendiri. Mak kita nyanyi amplak. Nah, ha, ni bakal tegi tu kleteng kleteng kleteng kleteng kleteng kleteng kleteng kleteng kleteng kleteng kleteng kleteng tu bodoh anak. Mana ada malu dulu mak kita nyanyi. Nah, lawak tahlil nah. Ha. Bak ni untuk main ulik budak-budak. Nak, ha, kalau kau orang tua dah tak main lagu gitu ngaji Quran, nak betul betul eh. Ha. Siapa umur berapa ayah tinggi tanggung nasib anak tinggi perempuan dan lelaki jika anak tiri kita kahwin masa tu belum balik lagi. Dia bila anak tinggi kita kahwin dah lepas suami dia lah pula. Melainkan kita dia tak balik lagi, maka duduk dengan kita anak perempuan, maka kita tanggunglah. Dia ingat gini je, bila berkahwin, nak berkahwin, anak kita anak puan berkahwin, kita ni abang ke, dia adik, kita penjaga, wajib atas kita. Kita ayah dia anak, adik atas kita kau, nak, halal haram tu. Kita ayah tiga anak tiga, adik atas kita juga, pasal pok dia mati belaka dah. Nah, dia panggil wali penjaga tu lah, bukan wali nikah. Bila dia berkahwin, dan kita atur dah, ngatur dah, faham eh? Ngatur ke suami dah, maka setakat itulah tanggungan orang tua. Suami dia tak tanggung pula. Nafkah dosa pahala. Tapi kalau kahwin saja tak ngatur, sama dia balik tak balik lagi, atas ibu atas ni tak ni, penjaga ni. Anak puan dia kahwin dah kemarin. Nak atur bulan lepas. Bulan satu lagi. Faham eh? Jadi sebulan lebih ni duduk dengan kita lagi. Jadi kita tanggung dulu. Dia tu tak pakai kat tudung, kita berdosa kita ayah. Faham? Ha. Atau kat suami dia dah, habis kita. Nah? Ha, faham itu? Begitu juga kalau anak perempuan tak balik lagi. Pak kita tak berlaku kalau tanah Arab, di Pakistan, di Afghanistan, di Iraq, benda biasa di Mesir. Anak puan tak balik lagi umur 9 tahun ni kau. Anak puan umur 10 tahun ni kau. Nah, tapi kalau anak puan kita tak balik lagi, tak keluar haid lagi, haram atau ke suami. Haa eh. Nikah sah. Nah. Nikah dulu. Tak boleh ngatur. Dia kena haid. Kalau tak haid, tak boleh jimak. Dia tanda boleh dijimak, dia kena haid dulu. Tanda haid mesti sekurang-kurang 9 tahun. Kalau 4 tahun keluar haid, tak jadi. Dia mesti sekurang-kurang 9 tahun. Biasa orang perempuan Melayu, 12 tahun. 13 tahun. 14 tahun. Nah. Haa. Soalan seterusnya. Apa hukum kalau kita minta doa kepada orang tua kita? Ha, boleh eh? Doa ke orang tua? Tak. Ha. Yang sakit tenat? Ha, boleh eh? Doa. Tak. Ha. Supaya dia cepat mati pula dah. Jahat juga orang Bukit Padi ni. Ha? Itu mati dia. Sebab tak sanggup tengok orang tua tu sakit. Menderita sakit. Apa hukum kita minta mati cepat bila umur panjang terhaka pada Allah? Ha, baik. Hak mana sir? Cik bangun nak tengok. Jadi dia kata tengok susah sangatnya sakit mak dia ni. Sakit dah oh lalu. Jadi berdoa Allah Ta'ala suruh ambil nyawa. Jawabnya tak boleh. Faham? Tak boleh. Neh, ha. Yang bolehnya kita minta Tuhan turunkan kasih sayang rahmat ni. Masuk dalam kasih sayang rahmat ni, kalau dia nak ambil nyawa, ambil lah. Nak panjang umur, panjang umur lah. Tapi serta kasih sayang Allah. Gitu je. Ha. Sesar lah, jangan minta mati bodoh gitu. Nak ke anak bertuah tak ni? Kita pula sendiri minta mati cepat sebab kalau hidup umur panjang terhaka pada Allah. Ha, jawabnya kalau gini boleh. Jawabnya aku lebih banyak, ya Allah Tuhanku, matikanlah aku kalau aku umur panjang jadi derhaka kepadamu. Ah ha, tu boleh. Neh. Ha. Neh, dan panjang kalau umur aku, kalau panjang umur itu jadi taat kepadamu, tu boleh. Sebab tu kerana Allah. Nah, dia tak boleh minta mati pendek, pendek umur itu nanti dia pasal susah sangat ni. Anak-anak tak cara belaka dah, piti pun tak ada. Taklah mati selalu. Ah ha, tu tak boleh. Tapi kalau nak mengelakkan maksiat, bukan minta mati petang usia, petang usia, jangan. Minta lah Allah Ta'ala pendekkan umur aku, kalau panjang itu jadi derhaka kepadamu. Ha, jadi Allah tak malu lah itu. Imam Nawawi sebut dalam kitab Al-Azkar. Dah? Wallahu'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima'alam tanah. Wa alimna bima yang fa'una rabbana zina'an ma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Wa kina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.